الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ومن حكم بغير ما أنزل الله dan termasuk pemimpin tagut adalah orang yang berhukum dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Al-hukm bima anzala Allah taala min tauhid ar-rububiyyah. Berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk ke dalam jenis tauhid ar-rububiyyah, bahwa tidak ada hukum kecuali milik Allah Azza wa Jalla, li'annahu tanfidhun li hukmillah alladhi huwa muqtada rububiyyatihi. Sebab ini merupakan pelaksanaan terhadap hukum Allah yang merupakan keharusan dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Wa kamali mulkihi wa tasarrufi, dan menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki dan membolak-balik keadaan yang ada di kalangan makhluknya. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka dengan pernyataan beliau ini terbantahlah mereka-mereka dari kalangan al-gulat, al-hizbiyun, yang ingin melakukan penambahan yang keempat dari jenis tauhid. Di sana ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Dan mereka ingin menambah satu jenis tauhid, yaitu tauhidul hakimiyah. Tauhid al-hakimiyah. Dan pembagian tauhid yang keempat ini belum ada di zaman-zaman para ulama us-salaf. Akan tetapi muncul pada akhir-akhir belakangan ini, disebabkan karena semakin tersebarnya fitnah takfir, fitnahnya Sayyid Qutb Al-Qutbiyah yang mengkafirkan hukam, bahkan sampai kepada tingkat mengkafirkan mujtama', mengkafirkan masyarakat. Tidak dikenal di zaman Ibnu Manda, tidak dikenal di zaman-zaman para ulama dahulu, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab Syinqiti, Abdurrahman As-Sa'di, Dan yang lainnya dari kalangan para ulama, mereka telah menukilkan ijma' bahwa tauhid terbagi menjadi tiga bagian. Ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'u sifat. Naam. Dan bukan hanya sekedar pembagian fahasb, walakin min warai dhalika umur, di belakang pembagian itu ada perkara-perkara yang mereka kehendaki, yaitu permasalahan takfir, ingin mengkafirkan pemerintah secara mutlak yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala tanpa tafsil, tanpa perincian. Walhamdulillah, al-muslimun, ahlus sunnah berkeyakinan bahwa yang berhak untuk diterapkan hukumnya adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sepantasnya bagi seorang untuk mengambil selain dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan barang siapa yang berhukum dengan hukum selain dari hukum Allah, maka dia tagut dan hukumnya tagut. Akan tetapi, di sana ada tafasil, ada perincian yang harus difahami, agar kemudian kita tidak tasarru', tidak dengan begitu cepat memberikan vonis kepada seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kafir. Wa illa, jika tidak demikian, fasaru kal khawarij, maka mereka seperti orang-orang khawarij yang menghukumi kafir setiap orang-orang yang melakukan dosa besar. Siapa saja, tanpa tafsil, tanpa perincian. Naam. Orang yang melakukan dosa besar berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau kita menghukumi secara mutlak, tanpa ada perincian, la dhalalna dhalalan mubinan, niscaya kita akan tersesat pula dengan kesesatan yang nyata. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, dalam permasalahan ini termasuk akhtarul masail, permasalahan yang cukup berbahaya. Dengannya banyak dari kalangan kaum muslimin terjatuh dalam kesalahan, jatuh dalam penyimpangan, sampai kepada tingkat mengkafirkan yang tidak pantas untuk dikafirkan dengan kaidah tasalsul yang ada pada mereka. Dan keadaan ini mulai muncul setelah kembalinya sebagian dari kaum muslimin dari jihadul Afghan, setelah Rus komunis berhasil diruntuhkan. Maka sebagian kaum muslimin yang berasal dari luar Afghan, mereka kembali ke negerinya, ternyata mereka membawa fikratut takfir. Naam. Yang ternyata ujung-ujungnya kembali kepada Sayyid Qutb. Naam. Oleh karena itu, setelah munculnya fitnah tersebut, mulailah para ulama menjelaskan tentang permasalahan ini, tentang pentingnya seseorang mengerti manhaj ahli sunnah, bagaimana bersikap terhadap pemerintah, bagaimana kita mendudukkan permasalahan takfir. Mulai muncul pembicaraan masalah iman, wa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Sehingga mereka-mereka ya, di saat para ulama berbicara dan membantah mereka, muncul lagi tuduhan yang lain yang dituduhkan pada para ulama, tuduhan murji'ah. Dan ini ditujukan pada Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, kemudian terbantahkan pula bahwa tidak benar yang demikian. Syekh Al-Albani rahimahullah منذ hayati walhamdulillah ala da'wati salafiyah wa ala al-manhaj salafi. Naam. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menamakan orang-orang yang diikuti, ya, dalam hal halal dan haram terhadap selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu dinamakan arbaban, rob-rob, Tuhan-Tuhan. Ya. Bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Faqala subhana. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Mereka telah menjadikan alim ulamanya mereka dan ahli ibadahnya mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Wal-Masih ibn Maryam, dan mereka pun menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Rab dari selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah hanya kepada ilah yang satu. La ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Tidak ada ilah kecuali Allah, Maha Suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Fasamallahu ta'ala al-madbu'ina arbaban. Maka di dalam ayat ini Allah menamakan orang-orang yang diikuti dalam hal penghalalan dan pengharaman itu sebagai rab-rab, arbaban, Tuhan-Tuhan. Haitsu ja'alu musyarri'ina ma'allahi ta'ala. Karena mereka menjadikan bahwa mereka-mereka ini punya hak untuk membuat syariat. Membikin syariat baru. Di samping dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wasammal muttabi'ina ubbadan. Dan Allah memberi nama kepada orang-orang yang mengikuti mereka ini. Yang mengikuti al-ahbar war-ruhban ini. Dalam hal penghalalan dan pengharaman. Mereka dikatakan sebagai ubad. Penyembah-penyembah. Hamba-hamba. Haithu innahum dhallu lahum. Karena dilihat dari sisi mereka hina terhadap yang mereka ikuti. Wa ata'uhum fi mukhalafati hukmillahi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka taat kepadanya dalam hal menyelisihi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala Adi ibn Hatim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berkata Adi bin Hatim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Adi bin Hatim mendengarkan ayat ini. Karena Adi bin Hatim dahulu sebagai seorang Nasrani. Maka ketika ayat ini beliau dengarkan, mereka menjadikan ahbar dan ruhban mereka, alim mereka, ahli ibadahnya mereka, jadikan sebagai Tuhan-Tuhan. Maka Adi bin Hatim mengatakan kepada Rasulullah, innahum lam ya'buduhum. Mereka tidak menyembahnya. Ya. Nah, difahami oleh Adi bin Hatim bahwa makna ittakhadhu ahbarum wa rubbanum arbaban min dunillah, bahwa para pengikutnya ini sujud di hadapan pendeta. Difahami demikian. Ya. Punya cara beribadah sendiri kepada pendeta. Difahaminya seperti melaksanakan sholat. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram fattaba'uuhum. Bukankah mereka mengharamkan atas umatnya perkara yang halal dan menghalalkan terhadap mereka perkara yang haram, lalu mereka justru mengikuti ahbar dan ruhban itu? Kata Adi bin Hatim, betul demikian. Maka Rasulullah mengatakan, fatilka ibadatuhum iyahum, itulah ibadah mereka. Ya, dalam hal tasyri', pembuat syariat hakun lillah, tidak ada hak bagi yang lainnya. Barang siapa yang membuat syariat di samping syariat Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah mengangkat satu Rabb selain Allah azza wa jal. Idza fahimta dhalik, kalau engkau sudah memahami yang demikian ini, fa'lam, maka ketahuilah, anna man lam yahkum bima anzalallah, bahwa barang siapa yang berhukum dengan apa yang barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, wa arada an yakuna tahakumu ila ghairillahi wa rasulih, lalu menghendaki untuk menjadikan hakim kepada selain Allah dan selain rasulnya, waradat fihi ayatun binafil imani an, maka telah datang ayat-ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa imannya telah dihapus darinya, hilang keimanan. Wa ayatun bi kufrihi wa zulmihi wa fisqi, dan demikian pula ayat-ayat yang menunjukkan kafirnya dia, zalimnya dia, fasiknya dia. Naam. Fa ammal qismul awwal, adapun bagian yang pertama, maksudnya apa? Ayat-ayat yang datang menjelaskan bahwa orang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah, imannya telah dihilangkan. Hilang keimanannya. Terhapus imannya. Famithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 60 hingga 65. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwa mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu? Yuriduna ayatahakamu ila taghut, mereka menghendaki untuk berhukum kepada taghut. Wa qad umiru ayakfuru bih, padahal sungguh mereka diperintahkan untuk mengingkarinya, mengkufurinya. Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menghendaki untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Sini menunjukkan bahwa orang yang berhukum dengan taghut, inilah yang dikehendaki oleh syaitan. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, kemarilah kalian wahai orang-orang yang berhukum pada taghut, kemarilah kalian berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasulnya. Kemarilah kalian. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka engkau melihat orang-orang munafikin, mereka akan menghalangi engkau dengan sekuat tenaga dan upaya mereka untuk menghalanginya. Allah memberi nama kembali mereka sebagai munafikin. Munafikin itulah yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah. Fakaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim. Lalu bagaimana jika mereka ditimpa musibah disebabkan karena ulah mereka sendiri? Tsumma ja'uka, lalu mereka datang kepadamu. Yahlifuna billah, sambil bersumpah. Demi Allah, demi Allah. In aradna illa ihsana wa tawfiqa. Kami tidak menghendaki berhukum dengan tagut ini melainkan kebaikan, melainkan untuk mendapatkan taufik. Syuf. Ternyata keinginan baik itu tidak cukup, yang harus dibarengi dengan praktek amalan yang benar. Rupa-rupanya yang berhukum pada tagut ini menghendaki apa? Kami pun ingin kebaikan. Perhatikan, ya, bahwa ternyata kebaikan itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Keinginan baik tidak cukup apabila amalan tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apalagi sampai berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah, lalu kemudian menganggap bahwa apa yang selain yang diturunkan oleh Allah itu lebih baik, lalu menuduh apa yang diturunkan hukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa hukum-hukumnya itu tidak cocok dengan perkembangan zaman, tidak sesuai untuk diterapkan pada zaman kini, atau menyatakan hukum itu terlalu ekstrim. Ketahuilah mereka adalah tawaghit. Mereka adalah orang-orang kafir yang keluar dari Islam wala karamah. Ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati mereka. Fa'arid anhum. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Berpaling engkau dari mereka. Wa'idhum, dan tetaplah nasihati mereka. Wa'kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan katakan pada diri-diri mereka perkataan yang masuk ke dalam hati mereka, yang menembus hati mereka. Qaulan balighan. Wa ma arsalna mir rasul illa liyuta'a bi idznillah. Lalu Allah di sini menyebutkan hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya. Dalam rangka untuk ditaati dengan izin Allah. Ya. Maka Rasul yang diutus oleh Allah ditaati sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ditaati. Taat kepada Rasul itu berarti taat kepada Allah. Demikian pula maksiat pada Rasul berarti bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uk. Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau sekiranya mereka ketika menzalimi diri-diri mereka, lalu mereka datang kepadamu sambil beristighfar kepada Allah, dan Rasul pun beristighfar untuk mereka, niscaya mereka akan mendapati bahwa Allah itu senantiasa menerima taubat dan Allah itu Maha Pengasih. Fala wa rabbika la yu'minun, dan demi Rabbmu Allah bersumpah dengan namanya, menunjukkan ditekankannya apa yang akan Allah sebutkan ini. La yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap yang diperselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, lalu mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka perasaan sempit dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu tasliman, dan mereka berserah diri sepenuhnya dengan apa yang telah dijadikan sebagai hukum. Maka di dalam ayat ini terdapat maratibuddin, tingkatan Islam, iman dan ihsan. Naam. Yuhakimuka fima syajara bainahum, tingkatan Islam. Tidak ada lagi tingkatan di bawah itu. Seorang muslim harus berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tingkatan iman, ketika ditetapkan hukum Allah dan Rasulnya itu, lalu dia tidak merasakan ada kesempitan pada dirinya. Tidak ada perasaan sempit dari apa yang telah dijadikan dan ditetapkan oleh Rasulullah sebagai hukum. Tingkatan tertinggi adalah firman-Nya, wa yusallimu tasliman. Tingkatan ihsan, lapang dada, menerima dengan senang hati apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa wasafa Allah taala haula'il mudda'ina lil iman, maka Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka-mereka yang menyangka bahwa mereka memiliki keimanan, wahum munafikun, padahal pada hakikatnya mereka itu para munafik. Bisifatin, dengan beberapa sifat. Al-ula, yang pertama, annahum yuriduna ayyakuna tahakumu ila taghut. Yang pertama dari sifat mereka, mereka menghendaki berhukum kepada taghut. Wa huwa kullu ma khalafa hukma Allah taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala atau setiap yang menyelisihi hukumnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Li anna ma khalafa hukma Allah wa rasulih fa huwa tughyanun wa i'tizaun. Sebab barang siapa atau apa yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, maka itu namanya tughyan. Ma makna tughyan ya ikhwan? Kemarin telah kita jelaskan, ha? Ma makna tughyan? Mujawazatul had, melampaui batas. Wa tidak, sama, melewati batas. Ala hukmi man lahul hukm, berarti telah melewati di atas hukum yang semestinya hukum itu diserahkan kepadanya, yaitu hukum Allah. Ya. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu, dan hanya kepada Allah dikembalikan seluruh urusan. Wa huwa Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah milik Allah penciptaan itu dan segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melimpah barokahnya, rabbul alamin. Azania yang kedua dari sifat-sifat mereka, annahum idza du'u ila ma anzalallahu wa ila rasul saddu wa a'radu, bahwasanya mereka ini ketika mereka diajak untuk kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kembali kepada Rasul, maka mereka memalingkan manusia dari jalan Allah itu. Dan mereka berpaling. Jadi mereka bukan hanya berpaling saja, memalingkan orang. Ya, dosanya kuadrat. Berpalingnya mereka ini sudah dosa besar bagi mereka. Memalingkan orang, mengajak orang untuk berpaling. Nah, atsalitsah, sifat mereka yang ketiga, annahum idza usibu bimusibatin bima qaddamat aydihim. Ya, bahwa ketika mereka ditimpa musibah dengan ulah mereka, wa minha ayathur ala sani'ihim, dan di antara ulah mereka itu ketika mereka bersandar kepada buatan mereka. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa musibah yang menimpa umat, baik musibah itu datang dari laut, datang dari darat, itu disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Nah, disebabkan karena kemaksiatan mereka, maka Allah menurunkan musibah bima qaddamat aydihim, dengan ulah mereka. Di antara ulah mereka yang menyebabkan musibah ketika mereka berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, salah satu sebab. Nah, kenapa ada gempa bumi, kenapa ada kebakaran, kenapa ada kebanjiran, kenapa berbagai macam musibah menimpa umat ini? Jawabannya adalah firman Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, ketika mereka mendapatkan musibah dengan ulah mereka, ja'u yahlifun, lalu mereka datang sambil bersumpah, annahum ma aradu illa al-ihsana wa at-tawfiq, bahwa mereka tidak menghendaki kecuali ini kebaikan, taufik, ini baik. Nah, kan ini pemerintah yang tidak diktator. Ya, kita kembalikan pada rakyat, harus berdemokrasi, ini kan kebaikan. Naam. Lah ini bagaimana hukum Allah demikian? Ya, kelihatannya tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Kita mau terapkan, tidak sesuai kelihatannya. Ya, karena kamu tidak punya penglihatan hati. Naam. Kahaliman yarfudul yawma ahkamal Islam. Inilah keadaan orang yang menolak pada hari ini, pada zaman ini, hukum-hukum Islam. Wa yahkumu bil qawanin al mukhalifati laha, lalu berhukum dengan undang-undang dasar. Ya, dasar undang-undang. Hah? Naam. Za'man minhu anna dhalika huwa al-ihsan al-muwafiq li ahwalil 'asr. Menyangka bahwa yang demikian itu kebaikan yang sesuai dengan kondisi masa kini. Nah, itulah persangkaan mereka. Thumma hadzara subhanahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan. Haula'il mudda'ina lil iman al-muttasifina bitilka sifat. Maka Allah kemudian memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang menyangka pada diri mereka ada keimanan, yang memiliki sifat-sifat di atas yang telah disebutkan tadi. Bi annahu subhanahu ya'lamu ma fi qulubihim, bahwa Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati mereka. Wa ma yaknunahu min umurin tukhalifu ma yaqulun, dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka berupa perkara-perkara yang menyelisihi apa yang mereka ucapkan, bahwa sesungguhnya itu bukan kebaikan. Sebab berhukum dengan selain hukum Allah adalah kejahatan besar. Ya. Bukan hanya sekedar melanggar hak asasi manusia. Hak asasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah subhanahu wa ta'ala yang mestinya disembah, yang mestinya diterapkan undang-undang, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Wa amara nabiyahu ayya'idhahum. Allah memerintahkan nabinya untuk menasihati mereka. Wa yaqula lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan mengatakan kepada diri-diri mereka perkataan yang menyentuh perasaan mereka. Thumma bayyana anna al-hikmata min irsalir rasul. Kemudian Allah menjelaskan bahwa hikmah kenapa diutusnya rasul itu, ayyakuna huwal muta'a al-matbu'a. Ya. Agar kemudian yang ditaati itu adalah rasul, dan rasul itulah yang diikuti, la ghairahu minan nasi. Jangan yang lainnya dari manusia. Mahma qawiyat afkaruhum. Bagaimanapun kekuatan fikiran mereka. Ya. Watasa'at madarikuhum. Dan meluas wawasan mereka. Walaupun demikian. Walaupun manusia itu belajar takhasus dalam bidang hukum, ya, kalau menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, ya tidak, jangan. Yang diikuti itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bagaimanapun manusia ini sampai kepada tingkat yang setinggi apapun wawasan mereka, mereka itu kecil, mereka itu jahil. Ilmu mereka itu sungguh-sungguh sangat sedikit. Ingat kalian wahai manusia dengan firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di dalam qiraah yang lain, wa ma utu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, oleh karena itu, yang namanya manusia, ya selalu berubah-ubah ketetapan mereka. Sudah ditetapkan ini undang-undang, ini. Datang lagi orang yang merasa sok pinter. Ah, ini tidak sesuai, rubah lagi. Apa istilahnya lagi, ikhwan? Diamandemenkan, ya. Datang lagi orang yang sok pinter lagi. Hah? Dirubah lagi, tidak sesuai, tidak cocok ini. Datang lagi yang sok pinter. terus seperti itu. Naam. Ya. Ini permasalahannya. Karena tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma aqsama ta'ala bi rububiyyatihi li rasulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan rububiyahnya kepada rasulnya, allati hiya akhassu anwa'ir rububiyyah, yang itu merupakan terkhusus dari jenis-jenis rububiyah. Fala wa rabbika, ya, wallati tatadammanul isyarata ila sihhati risalatihi sallallahu alaihi wasallam, yang padanya mengandung isyarah kepada kebenaran risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqsama biha qisman muakkidan, maka Allah bersumpah dengan sumpah yang memberikan penekanan. Annahu la yasihul imanu illa bi thalathati umur, bahwa tidaklah benar keimanan seseorang kecuali terpenuhi tiga perkara. Yang pertama, ayakuna tahakumu fi kulli niza'in ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa berhukum itu dalam segala perselisihan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di saat beliau masih hidup, dan di saat beliau telah meninggal, ya, kepada sunnahnya. Atsani, yang kedua, antan syariha suduru bihukmi, lapang dada dengan hukum Allah dan Rasulnya. Wala yakunu fin nufusi harajun wadhiqun minhu, dan tidak ada pada jiwa ini sedikit pun perasaan berat, sempit dari ketetapan Rasulnya tersebut. Atsalitsu, yang ketiga, ayah sulat taslimu, bahwa dia berserah diri. Biqabuli ma hakama bihi, untuk menerima apa yang telah menjadi hukumnya. Wa tanfidhihi, ya, dan menerapkannya. Biduni tawanin awin hiraf, dengan tidak menunda-nunda dan tidak pula menyimpang dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini ayat yang pertama, bahwa seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, mereka mengaku sebagai seorang yang memiliki keimanan dan dinafikan oleh Allah keimanan itu. Wa amal qismus tsani, adapun bahagian yang kedua, bahwa Allah menghukumi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah sebagai kafir, zalim, fasik. Famithlu qawlihi ta'ala, maka seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Wa qawli, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudh dhalimun, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu orang-orang zalim. Wa qawli, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, maka di dalam ayat ini secara berentet Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sifat al-kafirun, al-zalimun, al-fasiqun. Wahal hadhihi al-awsafu al-thalathatu tatanazzalu ala mawsufin wahid? Nah. Ya. Nah, permasalahannya apakah tiga ayat ini itu bisa diterapkan kepada satu sifat? Ini orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, dia kafir, dia juga fasik, dia zalim. Apa demikian? Bimakna, dengan makna, anna kulla man lam yahkum bima anzalallah, fahuwa kafirun zalimun fasik. Maknanya bahwa setiap yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, berarti dia kafir, zalim dan fasik. Li'anna Allah Ta'ala wasafa al-kafirina bidh-dhulmi wal-fisqi. Karena Allah selain mensifati orang kafir itu dengan kafir, Allah juga menyifatkan orang kafir dengan kedzaliman dan kefasikan. Faqala Ta'ala, seperti misalnya firman Allah, wal kafiruna humudz-dzalimun. Orang-orang kafir itu yang zalim. Wa qala Ta'ala, dan Allah juga berfirman, innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan mereka fasik. Dikatakan mereka kafir, mereka fasik, mereka zalim. Nah. Ya. Fakullu kafirin zalimun fasik. Maka setiap yang kafir, dia juga zalim dan dia fasik. Nah. Apakah demikian? Ya, maksudnya ayat-ayat tersebut memiliki makna demikian diterapkan kepada satu sifat. Ataukah dengan yang cara kedua? Hadhil awsafu tatanazzalu ala mausufina. Bahwa sifat-sifat ini diterapkan kepada orang-orang yang berbeda-beda keadaannya. Bihasabil hamil lahum. Ya. Tergantung apa yang membawa mereka ala adamil hukmi bima anzalallah, untuk tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilihat, kalau kemudian dia berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menganggap itu lebih aslah, lebih baik daripada hukum Allah, berarti terapnya apa, diterapkan kepada ayat tentang kekufuran, kafir. Ya. Tapi kalau dia berhukum misalnya karena dia tahu bahwa dia salah dan dia tahu semestinya berhukum dengan hukum Allah, tapi ya karena terpaksa. Ya, atau karena tindakan nepotisme atau karena menginginkan dunia, maka tidak kafir yang menyebabkan keluar dari Islam, tapi dia zalim atau kafasik. Ya. Hadza huwal aqrabu indi. Ini yang dekat, kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wallahu alam. Dalam artian sifat kafir, sifat zalim, sifat fasik ini diterapkan pada masing-masing keadaan mereka berbeda-beda. Tapi sungguhnya dua pendapat ini, yakni pada hakikatnya kembali kepada manhaj yang sama. Nah, mereka yang menghukumi bahwa ketiga ayat itu kembalinya kepada satu sifat, ya, sebab mereka pun mengatakan bahwa kufur itu ada dua macam. Ada kufur i'tiqad, ada kufur amal. Kufur i'tiqad yang menyebabkan keluar dari Islam, adapun kufur amali tidak menyebabkan keluar dari Islam. Zalim demikian pula. Ada zulmun akbar, ada zulmun asgar. Kefasikan demikian pula adalah fiskun akbar dan fiskun asgar. Nah, sehingga kalau ada seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah yang menyebabkan dia keluar dari Islam, berarti kufurnya kufur i'tiqad. Tapi kalau kemudian dia berhukum dengan selain hukum Allah dengan kemungkinan-kemungkinan itu tadi, karena mengharapkan dunia, ya, ya, hawa nafsu, dan dia mengetahui itu salah, dan dia mengetahui bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak boleh. Nah, maka ini tingkatan kekufurannya kufur amali. Nah, itulah yang dikatakan dan ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang ayat ini dengan istilah kufrun duna kufrin, yang dimaksud dengan kafir. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekufuran. Yani kekufuran tidak menyebabkan keluar dari Islam. Walaisal kufru alladhi tadhabuna ilaih, bukan kekafiran dimaksud di dalam ayat ini adalah yang kalian fahami yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Naam. Jadi tidak ada pertentangan. Wallahu a'lam. Fanaqul, maka kami pun mengatakan, man lam yahkum bima anzalallah istighfafan bihi, barang siapa yang berhukum dengan, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah karena meremehkan hukum Allah, awihtiqaran atau menganggap rendah hina, awihtiqadan anna ghairahu aslahu minhu, ataukah meyakini bahwa yang lainnya selain hukum Allah itu lebih mendatangkan kemaslahatan, wa anfa'ulil khalqi, dan lebih bermanfaat untuk makhluk, au mithluhu atau yang semisalnya, fahuwa kafirun kufran mukhrijan anil millah, maka dia kafir, kekufurannya yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Wa min haula, dan di antara mereka ini, man yad'una linnas, orang yang menetapkan bagi manusia, si pembuatnya, si perancangnya, ya, menetapkan bagi manusia tasyri'atin, berbagai macam model-model syariat, tukhalifu tasyri'atil islamiyata, yang menyelisihi syariat Islam, litakuna min hajan yasirun nasu alaih, agar dijadikan sebagai metode, ya, dijadikan sebagai minhaj, jalan kehidupan, jadikan sebagai undang-undang patokan yang manusia berjalan di atasnya. Fa innahum lam yadau tilka tasyri'atil mukhalifata li syari'atil islamiyah, maka sesungguhnya mereka tidaklah merancang, tidaklah menetapkan syariat-syariat yang menyelisih syariat Islam tersebut, illa wahum ya'taqidun annaha aslah wa anfa'u lil khalq, melainkan mereka meyakini itu lebih mendatangkan kemaslahatan dan lebih mendatangkan manfaat bagi makhluk. Idh minal ma'lum bid-daruratil aqliyah, sebab kalau dilihat secara maklum, ya, berdasarkan kepastian hukum akal, kalau dilihat secara akal, waljibillatul fitriyah, dan secara kebiasaan, ya, annal insana, bahwa seorang manusia, la ya'dilu an minhajin ila minhajin yukhalifuh, dia tidak menyeleweng, tidak menyimpang dari satu metode, satu undang-undang kepada undang-undang yang lain yang menyelisihinya, illa wa huwa ya'taqidu fadla ma 'adala ilaih, melainkan dia meyakini keutamaan yang dia lebih condong kepadanya, ya. Wa naqsa ma adala anhu, dan kurangnya apa-apa yang dia berpaling darinya. Mesti demikian, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu wa huwa lam yastakhiffa bihi. Sedangkan barang siapa yang berhukum dengan yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tapi dia tidak meremehkannya. Walam yahtaqirhu, dan dia tidak menghina syariat Islam. Walam ya'taqid anna ghairahu aslahu minhu li nafsi aw nahwi dzalik, dan dia tidak meyakini bahwa yang lainnya itu lebih mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya atau semisalnya. Dia tidak punya keyakinan demikian. Dia tahu bahwa yang mendatangkan kemaslahatan syariat Islam. Tahu, dia yakini itu. Maka orang seperti ini, fahadha zalim, maka dia zalim. Wa laisa bikafir, tapi tidak bisa dikatakan bahwa dia kafir. Naam. Wa takhtalifu maratibu zulmi, dan berbeda-beda, bertingkat-tingkat tingkatan kedzalimannya, bihasabil mahkumi bihi, tergantung dari apa yang dijadikan sebagai hukum, ya, buah wasailil hukum dan wasilah-wasilah di dalam berhukum, perantara-perantara di dalam berhukum. Wa man lam yakum bima anzalallah, keadaan yang berikutnya, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, lastighfafan bihukmillah, bukan karena meremehkan hukum Allah, walahtiqaran, bukan pula karena menghina hukum Allah, walatiqadan anna ghairahu aslah, dan tidak pula meyakini bahwa yang lainnya itu lebih lebih mendatangkan maslahat, wa anfa'u lil khalqi aw mithlu, ya, dan lebih bermanfaat bagi makhluk ataukah yang semisalnya. Wa inna ma hakama bi ghairi, tapi dia berhukum dengan selain hukum Allah, muhabatan, karena nepotisme, ya, lil mahkumi lahu, kepada si mahkum ini yang dijadikan padanya atau yang dihukumi, ya, terpaksa. Terpaksanya karena nepotisme. Nah, ya Mujahid, tahu nepotisme? Hah? Apa nepotisme? Hah? Yang di belakang? Apa nepotisme? Tahu enggak nepotisme? Hah? Naam, naam. Apa rekanan nepotisme? Hah? Rekanan iseng. Naam, naam. Ya Abdillah, apa makna nepotisme ya Abdillah? Hah? Persekongkolan, betul? Hah? Hah? Anta aidan la tadri. Nah, nepotisme itu secara umum. Tapi kalau diistilahkan model sekarang, ya, pendekatan keluarga gitu ya. Nah, ya, nepotisme yakni pendekatan keluarga atau hubungan kerabat, ya. Nah, tidak diangkat apa karena ini keluarganya diluluskan atau diangkat jadi menteri misalnya, atau diangkat jadi dosen, bukan karena dia layak, tapi karena keluarga. Nah, ya, au mura'atan li rishwatin, ataukah karena memperhatikan sogoannya, mumpung sogoannya besar. Ya. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat penyogok dan yang disogok. Au ghairiha, atau selainnya, min aradhid dunya, dari keinginan dunia. fahada fasik, maka ini fasik, walaysa bikafir, dan tidak kafir. Wa takhtalifu maratibu fisqi bihasabil mahkum bi wa wasailil hukum, dan berbeda-beda tingkatan kefasikannya tergantung dari yang dijadikan sebagai hukum dan perantaraan-perantaraan hukum tersebut. Nah, qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, fi man ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, terhadap orang-orang yang menjadikan alim ulama'nya dan para ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah, annahum ala wajhain, bahwa mereka ada dua, terdiri dari dua kelompok, dua sisi. Ahadihima, salah satunya, ayya'lamu, bahwa mereka mengetahui, annahum baddalu dinallah, bahwa mereka mengganti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fayattabi'unahum ala tabdil, maka mereka mengikutinya, ya, di saat agama Allah itu diganti. Wa yattaqiduna tahlila ma hurrim, dan bahkan mereka meyakini halal apa yang diharamkan. Wa tahrima ma ahallallah, dan meyakini pula haramnya apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ittiba'an li ru'asaihim, karena mengikuti pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka. Ma'a ilmihim, padahal mereka yakin, berilmu, annahum khalafu dinar rusul, bahwa mereka sesungguhnya menyelisih agamanya para rasul. Yakin betul, tahu. Fahada kufrun, ini jelas kekufuran. Waqad ja'alahu Allah wa rasuluhu syirkan, dan sungguh Allah dan Rasulnya bahkan telah menjadikan itu kesyirikan, karena mengangkat Rabb dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atsani, yang kedua, ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum, bahwa keyakinan mereka, ya, dan keimanan mereka, bitahlilil haram wa tahrimil halal, dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kadzal ibaratul manqulatu an, demikianlah ungkapan dari Syekhul Islam yang dinukil. Sabitan, ada yang demikian. Lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah, akan tetapi mereka menaatinya dalam hal bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka tahu bahwa mereka itu salah, tahu. Nah, kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang muslim, apa yang dia kerjakan dari kemaksiatan, allati ya'taqidu annaha ma'asi, yang dia meyakini itu maksiat. Nah, fahaulai lahum hukmu amthalihim min ahli dhunub, maka mereka ini memiliki hukum yang semisal dengan mereka dari kalangan orang-orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Yang tahu bahwa itu dosa, tapi ya hawa nafsu, sehingga dia mengerjakannya. Ya, maka ini penting ya ikhwan, pembagian ini harus kita fahami. Jangan sampai kemudian kita keliru di dalam menerapkan kawaid-kawaid wadlawabit, semestinya sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sebab mereka, ya, menggunakan kaidah haulai takfiriyun, para orang-orang suka mengkafirkan, menggunakan kaidah itu secara umum, setiap yang berhukum dengan hukum Allah itu kafir, selain hukum Allah itu kafir. Lalu kemudian menggunakan kaidah yang lain secara umum pula, tidak pada tempatnya, yaitu kaidah man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Orang yang berhukum dengan Allah, selain hukum Allah, pemerintah, kafir. MUI, ya, tidak mengkafirkan pemerintah, berarti tidak mengkafirkan orang kafir, kafir. Masyarakat, tidak mengkafirkan MUI yang jelas-jelas kafirnya. Bahkan ada pertanyaan disodorkan ke sana, kafir. Maka terjadilah fitnah takfir mujtama'. Dan ini yang disebarkan oleh Sayyid Qutb di dalam kitab-kitabnya. Naam. Ya. Saudiyah berhukum dengan selain hukum Allah. Bahkan membiarkan Amerika masuk ke negaranya. Maka ini kekufuran, kafir. Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz, kenapa tidak mengkafirkan pemerintahnya? Kafir mereka. Masyarakat kok bertanya kepada Lajnah Daimah? Maka semuanya kafir kecuali saya. Nah, semuanya kafir kecuali saya akhirnya. Karena dia sendiri yang menyatakan kafir. Maka semuanya kafir kecuali kelompoknya. Wah, kelompoknya sendiri saling kafir mengkafirkan. Naam, Pakistan, Afghanistan, mereka takfiriyun, saling kafir mengkafirkan. Ada yang belum berani mengkafirkan Syekh bin Baz, tuduh kafir. Kamu ragu, kamu tidak mengkafirkan orang kafir, maka kamu pun kafir. Naam. Sudah tasalsul. Begitu keadaan mereka, ya, di antara mereka sendiri akhirnya saling yukafiru ba'duhu ba'du. Naam. Wa hunaka farqun, di sana ada perbedaan, bainal masail allati tu'tabaru tashri'an 'amman, antara permasalahan yang dianggap itu syariat secara umum, wal mas'alatil muayyanah, ya, dan permasalahan individu, allati yahkumu fiha al-qadhi bighairi ma anzalallah, yang dijadikan hukum oleh seorang qadhi, hakim, dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Perbedaan, kata beliau. Li'anna al-masail allati tu'tabaru tashiran amman la yata'atta fiha taqsimus sabiq. Sebab permasalahan-permasalahan yang dianggap itu syariat secara umum, itu tidaklah, ya, bisa dibagi dengan pembagian yang terdahulu. Tidak bisa dibagi dengan pembagian yang terdahulu ini. Wa innama hiya minal qismil awal faqat. Akan tetapi ini hanya termasuk dalam bagian yang pertama saja, yaitu kafir keluar dari Islam begitu. Kalau itu syariatnya secara umum. Li'anna hadzal musyarri' tashri'an yukhaliful Islam. Disebabkan karena yang membuat syariat ini, yang berupa syariat yang menyelisih Islam, innama syara'ahu, sesungguhnya dia mensyariatkannya, li'tiqadihi annahu aslah, karena dia meyakini bahwa itu lebih bermaslahat, minal Islam, daripada syariat Islam, wa anfa'u lil ibad, dan lebih bermanfaat pada hamba-hambanya, kama sabaqatil isyaratu ilaih, sebagaimana yang telah terdahulu isyarat ini padanya. Nah, ya, dan mereka biasanya menggunakan, ya, perkataan para ulama yang global seperti ini untuk mengkafirkan pemerintah secara mutlak. Padahal Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, min abadin nas, manusia yang paling jauh dalam permasalahan takfir, ya, beliau tidak pernah lah, yakni tajarruk dalam perkara-perkara takfir, apalagi sampai mengkafirkan pemerintah. Nah, ya, maka di dalam pernyataan-pernyataan beliau yang lain demikian jelas menunjukkan bahwa dalam masalah berhukum dengan selain hukum Allah harus pula dikembalikan kepada pembagian yang sebelumnya. Ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh itu punya kitab yang khusus beliau merinci masalah ini yang judulnya Tahkim Al-Qawanin. Tahkimul Qawanin, kitab kecil, kutayib, tapi Masya Allah para ulama menjadikan kitab beliau sebagai rujukan. Ya, dan pembagian-pembagian yang beliau sebutkan adalah pembagian yang benar. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَعْنِي مَسْأَلَةَ الْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Dan masalah ini yaitu masalah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. مِنَ الْمَسَائِلِ الْكُبْرَى. Termasuk permasalahan besar. الَّتِي بْتُلِيَ بِهَا حُكَّامُ هَذَا الزَّمَانِ. Yang telah menimpa ya, para hakim di zaman ini, pemerintah-pemerintah di zaman ini. Fa'alal mar'i alla yatasarra'. Nah, ini tanbih dari beliau. Maka wajib atas seorang muslim jangan dia terburu-buru. Fil hukmi alaihim, untuk memberikan vonis kepada mereka. Bima la yastahiqunahu, dengan apa-apa yang mereka tidak berhak untuk mendapatkannya. Hatta yatabayyana lahul haq, agar kemudian ya sampai jelas perkaranya. Li'annal mas'alata khatirah, karena permasalahan ini sangat berbahaya. Nas'alullah ta'ala ayyusliha lil muslimin, kita meminta kepada Allah semoga Allah memperbaiki bagi kaum muslimin. Ulata umurihim wa bitanatahum, ya, pemimpin-pemimpin mereka dan teman-teman mereka. Kama anna 'alal mar'i alladhi atahu Allahul 'ilm, sebagaimana wajib pula atas seorang muslim yang telah Allah berikan kepadanya ilmu. Ayyubayyinahu liha'ula'il hukam, untuk menjelaskan kepada pemerintah. Litakumal hujjatu alaihim, agar kemudian ditegakkan hujjah atas mereka. Watatabayyanul mahajjah, dan semakin jelaslah hujjah dan penjelasan itu. Fayahlik man halaka an bayyinah, wayahya man hayya an bayyinah, agar kemudian binasa orang yang binasa di atas kejelasan, dan akan hidup pula orang yang hidup di atas kejelasan. Wala yahqiranna nafsahu an bayanih, jangan dia merasa kecil hati untuk menjelaskan al-haq. Wala yahabanna ahadan fihi, dan jangan dia segan kepada seorang pun dalam hal ini. Fa innal izzata lillahi wali rasulihi walil mu'minin, sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna insyaallah nutimmuhu ba'da al-'asr. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka.